kau bilang kau cinta sama sa, kau bilang kau sayang sa, tapi kenapa kau kas tinggal sa? Jauh dan cinta pun halau, kalau jujur sakit serasa galau. Ah, tapi sekarang terserah kau, kau yang pilih untuk go menjauh dari satu dengan kau punya ego. Takkan lagi tak berharap yang dulu kembali, eh. Cukup satu kali cinta yang buat saya sesali, eh. Fuck the love, buang dalam kali. Semua off, cinta tak bernyali. Sama rasa karena saya sayang, yeah. Tapi kau tak pernah mau dengar yang saya bilang, eh. Kau begini sudah yang sah, paling terasuka. Semakin lama kau buat sah, terus terluka. Bah, sayang saya kurang apa? Sampai nukini entah kau kenapa. Cinta saya suka sih dan semua yang ada pada sah. Namun kau buang seperti sampah, saya ada di sini kau anggap tak rada. Teruskan lagi untuk saya coba walau kau sudah berbeda. Namun sama sekali tak pernah kau mengerti. Saya harap selat nanti jangan untuk kau sesali. Semara karena saya sayang, saya tegur karena saya cinta. Tapi kau tak pernah mau dengar saya. Kau pergi dan saya harap jangan.